Lewati jalan. rasa cinta sehabis bisa, jangan terlalu mengagakkan rasa. Karena kalau sasu bilang satra akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berubah, satra akan menua. Untuk jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang satra akan berpindah karena susah. Oh, kasih, kau begitu curiga. Dan teringat Jangan lupa semampu dan sebisa.